dan lewatlah di depan sutrah tersebut anjing dan keledai. La yumna'u, Nabi tidak mencegahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari. Al-anaza bi fathin nun nahwul ukaza. Anazah nunnya di fathah, ini artinya adalah tombak seukuran tongkat kecil. Nah, dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dibolehkan untuk memakai baju warna merah bagi laki-laki. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan, merahnya ada garis-garis atau motif lain, ya, bukan warna merah murni secara keseluruhan. Ini berdasarkan kompromi dengan riwayat-riwayat yang lain tentang masalah baju warna merah. Tapi sebagian ada yang memutlakkan boleh memakai baju warna merah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bolehnya mengambil barokah dari sisa-sisa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sisa air wudhunya, tetesan air wudhunya dan semisalnya. Ini boleh, karena memang Nabi itu barokah dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Nah, tapi ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, maka enggak boleh. Pelajaran yang lain yang bisa diambil dari hadis ini ialah disunahkan ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah, muadzin mengarahkan kepalanya ke arah kanan, dan ketika membaca hayya 'alal falah mengarahkan kepalanya ke arah kiri. Pelajaran yang lain yang bisa diambil ialah disyariatkan untuk sholat mendekat ke sutrah. Sutrah itu adalah semacam tongkat atau pembatas untuk melindungi orang yang sedang sholat dari lalu lalang manusia atau hewan. Seperti dalam hadis ini digambarkan, Nabi SAW sholat mendekat ke tongkat yang ditancapkan di depan beliau. Nah, di balik tongkat itu ada anjing lewat, keledai lewat, la yumna, tidak ditahan tapi dibiarkan lewat. Nah, ini adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat ke sutrah ketika sholat. Hadis berikutnya yang ke-783. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Rimsata Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Rimsah Rifa'ah At-Taimi semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alai thawbani ahdharani. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi isnadin sahih. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua setel baju warna hijau. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh As-Sahih Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i nomor 5334. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya memakai baju warna hijau. Nah, bahkan ada yang berpendapat sunnah di annaha libasu ahli jannah, karena pakaian penghuni surga itu kata-kata warnanya hijau, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-784. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda, rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Makkah pada saat Fathu Makkah, beliau memakai sorban yang berwarna hitam, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini terdapat dalil bahwa dibolehkan sorban warna hitam. Maka para ulama mengkiaskan tentang bolehnya memakai baju warna hitam. Bahkan disunahkan memakai sorban warna hitam ketika perang, ya, melawan musuh. Hadis berikutnya yang ke-785. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Amr ibni Khuraith radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Amr ibnu Khuraith radhiyallahu anhu, beliau berkata, ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamah sauda qad arha tarfaiha baina katifaini, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Amr ibnu Khuraith radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasul SAW memakai imamah atau sorban warna hitam yang kedua ujung sorbannya diulurkan di antara kedua pundak beliau. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain milik Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa wa alai imamah sauda, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah memakai sorban warna hitam. Nah, ini faedahnya sama dengan hadis sebelumnya, bahwa boleh memakai sorban warna hitam dan boleh pakai baju warna hitam. Disunahkan memakai sorban warna hitam ketika khutbah Jum'ah, ya. Nah, juga disunahkan ketika perang melawan musuh. Hadis berikutnya yang ke-786. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun. Muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain warna putih buatan daerah Sahul Yaman dari bahan kursuf katun, ya. Kain kafannya tidak pakai gamis, tidak pakai imamah. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. As-sahuliyah bi fathis sin wa dhammiha wa dhammil ha al-muhmalatain thiyabun tunsabu ila sahul qaryatin bil Yaman wal kursuf al kutnu. Sahuliyah sinnya di fathah juga boleh di dhamma, haknya di dhamma, artinya adalah baju dari Sahul, sebuah desa di Yaman. Al kursuf artinya berbahan katun. Baik, di sini terdapat faedah bahwa disunahkan untuk membungkus jenazah atau mengkafani jenazah dengan kain kafan warna putih 3 lembar. Nah, kemudian di sini menunjukkan bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini produk-produk kain dari Yaman biasa dijual belikan di daerah beliau, terutama kain sahuliyah. Ini daerah Yaman yang memang pusat produksi tekstil. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk kain kafan disunahkan warna putih. Kalau seandainya tidak ada kain putih untuk kain kafan, tidak apa-apa, baik kain warna lain. Hadis yang ke-787. Wa anha qalat, juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun murhalun murhalun min sya'arin aswad. Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah keluar memakai baju yang ada motif pelana unta terbuat dari bulu warna hitam. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-mirtu bikasral mim wa waqisa. Mirtun mimnya dikasro, itu artinya adalah pakaian. Al-murhal bilha'il muhmala walladhi fihi suratu Khalid ibil wayyal akwar. Murhal artinya adalah kain yang ada gambar pelana unta, yakni Al-Aqwar. Hadis ini memuat beberapa faedah. Yang pertama, boleh kita memakai baju yang berasal dari bahan bulu atau kulit. Yang kedua, boleh pakai baju warna hitam, nah, seperti yang dipakai oleh Nabi SAW. Yang ketiga, boleh memakai baju dengan motif gambar mala ruhafi, selama bukan gambar yang bernyawa. Misalkan motif pelana unta, motif bintang, motif bulan, motif-motif yang lain, tak masalah. Berarti hukumnya boleh memakai baju yang motif bagi laki-laki, ya, tidak harus polos. Ada motif-motif lain. Nah, seperti yang dipakai oleh Rasul, warna hitam, ada motif gambar pelana unta. Ya. Nah, ini penting untuk disampaikan supaya tidak ada kesimpulan dan kesalahpahaman kalau baju itu harus polos. Kalau enggak polos enggak boleh bagi laki-laki, ya. Lain kalau perempuan, jika berada di depan yang bukan mahramnya, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara ketat. Di antaranya pakai baju yang tidak bermotif mencolok atau motif-motif yang bagus yang bisa memancing perhatian laki-laki. Ini enggak boleh dipakai untuk menemui yang bukan mahram atau untuk keluar rumah. Nah, tapi kalau dipakai di rumah, di depan suaminya atau depan mahram-mahramnya, maka enggak masalah bagi wanita pakai kain yang motif. Nah, hadis berikutnya yang ke-788. Wa 'anil Mughirah ibn Shu'bah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Al-Mughirah ibn Shu'bah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fi masirin. Suatu malam aku pernah berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ama akama'un. Maka Rasul bertanya kepadaku, apakah kamu membawa air minum? Qultu na'am. Aku berkata, iya. Fanazala an rahilatihi. Maka beliau pun turun dari kendaraan tunggangnya. Famasa hatta tawara fi sawadil lail. Beliau kemudian berjalan sampai hilang gelapnya malam. Tsumma ja'a fa'afartu alaihi minal idawa. Kemudian Nabi datang, lalu aku suguhi air dari gelas. Faghsala wajhahu wa 'alai jubbah min suf. Nabi kemudian membasuh wajahnya, dan saat itu Nabi memakai jubah dari bahan wol suf. Falam yastati ayyuharja dira'aihi minha. Beliau tidak bisa mengeluarkan kedua sikunya dari jubahnya. Hatta akhrajahuma min asfalil jubah Akhirnya sikunya dikeluarkan dari bawah jubah. Faghsala dhira'ayhi wa masagha bi ra'si. Beliau membasuh kedua sikunya dan mengusap kepalanya. Thumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kemudian aku turun untuk melepas kedua khufnya Rasul, dua sepatunya Rasul. Faqala da'huma. Biarkan saja kedua sepatuku. Enggak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena aku memasukkan sepatu itu atau aku pakai dalam kondisi suci. Wa masakha alaihima. Nabi pun mengusap di atas kedua sepatunya. Muttafaqun alaih. Hal ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa alaihi jubbatun syamiyatun dhayyiqatil qummaini. Beliau saat itu pakai jubah buatan Syam yang kedua lengan bajunya sempit. Wa fi riwayatin anna hadhil qabiyah kanat fi ghazwati Tabuk. Dalam riwayat yang lain bahwa peristiwa ini terjadi pada saat perang Tabuk. Nah, di sini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, boleh memakai baju berbahan wol. Kalau tadi baju berbahan apa ini? Katun boleh ya. Itu hukum asal. Baju itu dari bahan apapun boleh. Sampai ada dalil yang melarang bahan tersebut. Ya. Nah, yang kedua, dari hadis ini menunjukkan bahwa beliau memakai jubah. Nah, jadi jubah adalah baju kebiasaan yang dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, di sini para sahabat radhiyallahu ta'ala an, mereka berlomba-lomba untuk melayani Nabi, khususnya dalam penyiapan air wudu dikala datang waktu sholat. Ya. Nah, pada saat itu memang air kondisinya terbatas, harus dibawa, ya. Tidak seperti sekarang, di mana-mana sudah banyak air, ya. Tinggal dibuka kerannya, airnya sudah mancur, ya. Nah, kalau dulu kanan kiri gunung dan gurun Sahara. Nah, tidak ada air kecuali yang membawa air. Oleh sebab itulah alat yang dipakai untuk menampung air itu seperti tas gerbah dari kulit yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi sangu minuman untuk minum dan untuk wudu. Barakofikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah, boleh kita membantu menuang air wudu untuk orang lain. Jadi orang lain yang wudu, kita tuang airnya, ya. Nah, karena memang kadang sulit kalau pakai sendiri. Kalau sekarang kita dibuka kerannya langsung berwudu. Kalau dulu ini saling ta'awun dalam berwudu. Tapi yang afdal wudu sendiri, ya. Tak pakai dilayani. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil tentang syariat mengusap bagian atas sepatu. Jadi ketika pakai sepatu dalam kondisi suci, yakni dalam kondisi wudu, kemudian wudunya batal, mau sholat, maka semua anggota wudunya dibasuh seperti berwudu biasa. Ketika membasuh kedua kaki, enggak perlu dilepas kedua sepatunya, cukup diusap bagian atasnya saja. Namanya al-mashu al-khuffai, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau membasuh semua anggota wudunya. Ketika mau membasuh kedua kaki, Al-Mughirah ibnu Syu'bah berniat untuk melepas kedua sepatunya Nabi, tapi Nabi melarang. Da'huma, jangan. Fa'inni adkhaltuhuma tahirataini, aku memakainya dalam kondisi suci. Wa masakha alaihima, Nabi cukup mengusap bagian atas kedua sepatu tadi sebagai ganti apa? Membasuh kedua kaki. Nah, barakafikum. Selanjutnya, bab yang ke-118, bab istihbabil qamis, bab disunahkan memakai gamis. Nah, qamis atau gamis ini kalau dilihat dalam kamus, ini baju yang satu setel, bukan dua setel ya. Nah, ada semacam jubah atau yang lebih pendek sedikit ya. Nah, itu namanya gamis. Hadis yang ke-789. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata, baju yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah qamis. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 4625. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa baju yang disukai oleh Nabi SAW adalah qamis. Ya, sehingga kita enggak boleh mengejek, melecehkan orang yang memakai baju qamis. Nah, karena itu baju kesukaannya Nabi. Apakah kita boleh meniru bajunya Nabi? Jawabannya boleh. Bahkan kalau diniati untuk menghidupkan sunnah, berpahala ya. Nah, barakofikum. Apakah boleh kita tidak pakai gamis? Boleh. Yang penting bajunya memenuhi syarat menutup aurat dan syar'i ya, sopan, tidak menyelisih syariat. Nah, misalkan pakai baju koko, terus pakai sarung, enggak masalah. Ya. Sudah bagus, sopan, tidak menyelisih syariat. Ya. Nah, enggak harus gamis. Tapi kalau kita pakai gamis, semacam jubah, maka enggak apa-apa juga, ya kan? Nah, hukum asalnya mubah, pakai baju apapun. Bahkan kalau pakai gamis dengan niat, dengan niat supaya menghidupkan apa yang disenangi oleh Rasulullah SAW, ini ada nilai plusnya, nilai positifnya, ya, dapat pahala dengan niat itu. Kenapa Nabi suka pakai baju gamis? Di annahu astar lil a'dha'i, karena lebih bisa menutupi badan. Wa aqallu mu'na wa khafal badan, kemudian lebih ringan, lebih simpel, ya, tinggal dipakai gitu aja. Taib. Tapi tidak wajib, ya, tidak wajib pakai jubah, pakai gamis itu tidak wajib bagi laki-laki, ya. Nah, itu hanya sunnah. Nah, kalau pakai yang lain pun enggak apa-apa, yang penting tidak menyelisih syariat. Barakallahu fikum. Bab yang ke-119, babu sifati tulil qamis wal qum wal izar wa tarfid imamah wa tahrim isbal syai' min dalika ala sabil khuyala wa karahatihi min ghair khuyala. Bab panjang gamis, panjang apa itu, kera, panjang sarung, panjang ujung serban, dan hukumnya haram isbal, menutupi mata kaki kalau sombong, dan makruh jika tidak sombong. Nah, berarti ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Kalau isbal atau musbil, pakai jubah, pakai sarung, pakai gamis, kalau sampai menutupi mata kaki karena sombong, ini hukumnya haram. Tapi kalau enggak karena sombong, hukumnya makruh. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, jadi kalau di atas mata kaki boleh, yang enggak boleh sampai menutup mata kakinya, ya. Nah, pas mata kakinya masih boleh, jawab. Yang enggak boleh itu kalau sampai mata kakinya tertutup, ya. Nah, hadis yang ke-790, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat kana qummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rasghi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Asma bintu Yazid al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lengan baju Rasul, lengan baju gamisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai arsuhu. Arsuhu itu pergelangan tangan. Ya, sampai pergelangan tangan. Nah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' nomor 4479. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Sahr ibnu Hausab. Sahr ibnu Hausab ini diperselisihkan antara thiqah dan dhaifnya. Nah, di sini menunjukkan sebuah faedah bahwa lengan baju atau gamis, naam, ini diupayakan sampai maksimal lengan, ya, tidak menutupi apa yang jari jemari, ya. Itulah sebabnya ada yang berpendapat isbal atau musbir itu enggak cuma untuk sarung atau bawaan, tapi sampai masuk juga lengan, ya. Jadi kalau bikin baju, jubah atau semisalnya, lengannya itu maksimal sampai pergelangan tangan. Jangan sampai menutupi apa ini? Jari jemari telapak tangan, ya. Karena itu musbil, ya. Nah, barakafikum itu untuk laki-laki, karena perempuan lain lagi. Untuk perempuan ya termasuk yang disunahkan atau yang wajib ya, menutup kedua telapak tangannya. Hadis berikutnya yang ke-791. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ila yaumil qiyamah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, para siapa yang mengulurkan kain bajunya sampai menutup mata kaki karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Faqal Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari yastarhi illa an ata'ahadah. Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sarungku itu sering melorot sampai menutup mata kaki, ya, kecuali kalau aku terus memperhatikannya tak betulkan lagi, ya. Nah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lasta mimma yaf'aluhu khuyala, engkau bukan termasuk yang melakukannya karena sombong. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari warwa Muslim ba'dahu, dan Imam Muslim meriwayatkan sebagiannya. Ini menunjukkan dalil bahwa kalau melakukan isbal menutup mata kaki dengan menjulurkan sarungnya atau jubahnya atau celananya, kalau sombong maka sepakat para ulama hukumnya bah haram. Tapi kalau tidak niat sombong, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat makruh. Sebagian ulama berpendapat tetap haram, ya. Nah, Imam Nawawi berpedoman dengan dalil ini. Karena Abu Bakar enggak bermaksud sombong, tapi sarungnya sering melorot, terus betuli lagi. Kalau melorot betuli lagi. Nah, pas melorot itu kan menutup mata kaki, bukan karena sombong. Maka Nabi mengatakan, innaka lasta mimma yaf'aluhu yala. Kamu melakukan itu bukan karena sombong, ya. Karena memang enggak sengaja melorot, terus betuli lagi, ya. Ya, Imam Nawawi mengambil kesimpulan berarti kalau orang itu isbal enggak sombong karena melorot atau semisalnya, maka enggak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja menutup kedua kakinya atau menutup kedua telapak kakinya, maka makruh kalau tidak sombong. Kalau sombong haram. Nah, maka kita punya pedoman. Jika para ulama berbeda pendapat tentang haram dan makruhnya, maka kita tinggalkan, ya. Jadi kalau ada yang berpendapat kalau enggak sombong kemudian isbal, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, maka kita tinggalkan, yakni jangan isbal. Nah, gitu, ya. Nah. Kenapa? Ya, supaya kita selamat dari keharaman. Nah, kalau ternyata yang benar yang berpendapat haram, alhamdulillah kita sudah ke isbal. Kalau ternyata yang benar pendapat makruh, kita juga alhamdulillah enggak isbal, karena makruh itu harus lebih baik ditinggalkan, ya. Lebih baik ditinggalkan. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.